الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. Khairul din azakumullah, di surah Al-Ghashiyah ini barakallahu fikum surah makkiyah di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, suratu hal ataka hadithul ghashiyah wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu amilatun nasibah ya'ni an-nasara amilatun nasibah ya'ni capek beramal tapi tidak mendapatkan kewekan dari amalnya. Walaupun capek lelah tapi tidak ada hasil. Ibn Abbas menafsirkan bahwa mereka itu adalah orang Nasara. Rajin, tekun melakukan ibadah. Tapi tentunya semuanya mengena siapapun yang di luar Islam dan semangat mereka melakukan ibadah dan ketaatan, ya mereka inilah yang dimaksud amilatun nasibah. Capek lelah tapi ujung-ujungnya tetap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid ainin aniyah tusqa min ainin aniyah balagha inaha wa hana syurbuha. Yani Abi min an balagha inahu la tasma'u fiha lagia, yani engkau tidak mendapati mendengari di dalam surga itu lagia ucapan senda gurau ucapan sia-sia, apalagi syatman wasabban, cacian, makian, umpatan. Wa yuqalu ad-dari nabatun yuqalu lahu asy-syabraq. Yusami ahlul hijaz ad-dari idza yabisa wa huwa summun. Yani ad-dari adalah sejenis tumbuhan yang biasa disebut oleh orang-orang hijaz dengan asy-syabraq. Jadi mereka menamakan ad-dari. Idza yabisa wa huwa summun, kalau dia sudah mengering maka dia beracun. Bi musayyatir ya musallat wa yuqra'u bis sad was sin, bi musayyatir atau bi musayyatir. Bi musayyatir dengan musayyatir. Wa qala Ibn Abbas ya bahum yani marji'ahum. طيب di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka hadithul ghasyah, hal ataka ayyuhar rasul, telah datangkah kepada engkau wahai rasul khabarul ghasyah, khabar tentang kiamat ini. Dan al ghasyah ini nama dari nama-nama hari kiamat. Karena keadaan itu menyelimuti semua orang, kondisi yang sangat menakutkan, mengerikan. Semua pada takut, semua pada khawatir. La haula wa quwwata illa billah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, telah sampaikah kepada engkau berita al-ghasyiyah? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari dan mendengar seorang perempuan membaca taib surah in halata ka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah. Maka beliau pun mengatakan bala qad balaghani, bahkan telah sampai kepada aku berita itu. Barakallahu fikum. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, di hari itu ada wajah-wajah orang yang dalilah, orang-orang rendah, orang-orang hina, orang-orang yang takut akan akibat apa yang dia lakukan di dunia. Wujuhu yawmaidin khashi'ah. Siapa mereka ini? Amilatun nasibah. Wajahnya orang-orang kufar yang dulunya sungguh-sungguh semangat melakukan ibadah, sampai mereka capek lelah dengan ibadah dan ketaatan yang mereka lakukan. Subhanallah. Amilatun nasibah. Mereka beramal dan mereka telah lelah beramal. Di suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu melewati Saumah, tempat-tempat di ibadahnya orang-orang Nasara atau orang Yahudi. Kemudian Umar memanggil, ya Rahib, ya Rahib. Maka Rahib itu pun keluar dan menampakkan dirinya. Ketika itu Umar radhiyallahu ta'ala langsung menatapnya dan menangis Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar pun ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis setelah menatap orang ini? Umar pun mengatakan, aku ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasiba. Mereka-mereka inilah orang-orang yang capek lelah beribadah tapi tidak mendapatkan apapun dari ibadah yang dia lakukan. Habis umur, habis waktu. Barakallahu fikum. Untuk ibadah, amilatun nasibah. La haula wa quwwata illa billah. Yang akhirnya hanya mereka mendapatkan tasla naran hamiyah. Subhanallah. Mereka akan dibakar dengan api yang sangat. Tasla naran hamiyah. Berada pada puncak panasnya. Dan terus disiksa dan disiksa dia. Walaupun capek lelah dulunya di dunia melakukan ibadah dan ketaatan. Subhanallah. Karena mereka tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pelajaran kita kemarin, barakallahu fikum. Semestinya mereka mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena inilah perintah nabi-nabi mereka. Dan mereka pun mendapati ini dalam kitab-kitab mereka. Tapi ketika mereka tetap bersikuku dengan agama yang dia anut, keyakinan yang dia yakini, maka tidak ada pahala untuknya. Karena masa tenggang waktu berlakunya sudah habis dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalian dulu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Musa, menjalankan Taurat, diperintahkan untuk mengimani Isa, menjalankan Al-Injil. Maka sekarang kalian diperintahkan untuk mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam dan menjalankan Al-Qur'an. Tapi ketika mereka enggan untuk menjalankan ini, maka mereka dicap amilatun nasibah. Capek lelah mereka. Habis waktu, habis umur untuk beribadah. Tidak kemana-mana di atas soma'ahnya, di atas tempat ibadahnya. Tidak kemana-mana. Tidak ada kegiatan duniawiyah yang dia tekuni. Subhanallah. Tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah. Dan mereka diberi, barakallahu fikum, diberi air minum min aynin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Subhanallah. Aniyah yani balagha. Balaghat muntaha al-hararah. Berada pada puncak panasnya. Mereka tetap diberi minum dan juga diberi dimakan, diberi makan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada untuk mereka makan kecuali dhari'. Ada yang mengatakan dhari' ini adalah zakum, sebagaimana yang ada di ayat yang lain. Yang jelas, makanan yang dikatakan ad-dhari' ini adalah makanan yang sangat tidak enak. Sangatlah pahit dan aromanya busuk serta pemandangannya mengerikan. Barakallahu fikum. Sementara kita tahu bahwa yang namanya makanan itu bukan cuma sekedar rasanya yang bagus, barakallahu fikum, tapi juga aromanya. Baik. Aromanya memikat, Kemudian penampilannya juga menarik, sehingga orang memiliki selera. Makanan di sorga yang seperti ini sangat jelek, aromanya busuk dan rasanya sangatlah pahit. Tapi karena mereka lapar, tidak ada makanan lain kecuali makanan itu, maka mereka pun memakannya. Rasa lapar dan dahaga menjadikan mereka tetap minum, walaupun minuman sangatlah panas, walaupun makanan sangatlah jelek. La yusmin wa la yughni min ju'. Makanan yang mereka makan tidak akan membuat mereka gemuk dan tidak akan menghilangkan rasa lapar mereka. Baik, karena makanan ini imma untuk menghilangkan rasa lapar dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, wa imma kalau lebih dari itu maka kita akan menjadi gemuk. Dan kedua-duanya ini tidak ada untuk orang-orang yang menghuni neraka. La yusmin wa la yugni min jur. Mereka pun tidak merasa lezat dan nikmat ketika mereka memakan makanan ini dan minum minuman ini. Baik. Ini untuk orang kufar, la haula wa quwwata illa billah. Di sini katakan sebagaimana dikatakan tadi dalam Sahih Bukhari, "Laisa li ashabin nari ta'amun illa min nabatin di syaukin lasiq bil ard." Tidak ada untuk mereka makanan kecuali makanan, barakallahu fikum, yang memiliki duri yang merayap di tanah. Wa min syarri ta'am, wa huwa min syarri ta'ami wa akhbathihi, dan termasuk makanan yang paling jeleknya. La yusminu badana sahibihi min al-huzal wa la yasuddu ju'ahu wa ramaqahu. Tidak akan membuat mereka gemuk dengan makanan itu, dan juga tidak membuat mereka merasa kenyang dan berkecukupan dengan makanan itu. Setiap mereka makan makanan-makanan neraka, karena ya tuntutan untuk mereka makan karena lapar, begitu mereka memakannya dengan rasa yang tidak nyaman, aroma yang busuk, barakallahu fikum, mereka pun pengen untuk minum air. Mereka pun minta air dan diberikanlah air untuk mereka. Air yang seperti dikatakan tadi, tusqa min ainin aniyah. Subhanallah. Begitu mereka baru saja mendekatkan ke mulut untuk dia teguk air itu, wajah mereka sudah meleleh karena uapnya, karena panasnya. Belum lagi dia tuang masuk ke dalam perutnya, maka perutnya pun akan hancur dengan air itu. Dan tetap mereka tidak akan bisa mati. La yamutu fiha wa la yahya, sebagaimana pelajaran kita kemarin. Tidak akan pernah mati dan tidak bisa mati mereka. Karena sudah dikatakan bahwa ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian akan kekal dan tidak akan pernah mati. Demikian juga kalian penghuni neraka, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Baik, khalidina fiha abada, nasallallahu salam wa ta'ala. Ini untuk penghuni neraka dengan lelah letihnya di dunia. Apakah orang muslim mukmin tidak lelah letih di dunia? Seorang mukmin tetap letih lelah di dunia ini. Barakallahu fikum. Mereka merasakan kehidupan dunia sama seperti kehidupan orang-orang lain. Dalam peperangan juga demikian. Masing-masing terluka, masing-masing pihak ada yang mati. Masing-masing lelah letih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Mereka lelah, letih, sakit. Demikian juga kalian sakit, lelah, terluka. Yang membedakannya dari kalian, kalian adalah orang-orang yang tarjuna minallahi ma la yarjun, mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak mereka harapkan. Subhanallah. Maka di sini Allah mengatakan wujuhu yawma idzin na'imah. Di hari itu pula, yaumul ghasyiyah, ini yaumul qiyamah, wajah orang-orang ada yang penuh dengan kenikmatan, terang benderang, cerah ceria wajah mereka, pertanda mereka bahagia. Barakallahu fikum. Lisa'iha radiyah. Kalau untuk orang kafir Allah mengatakan amilatun nasibah. Untuk orang yang beriman Allah mengatakan lisa'iha radiyah. Masing-masing berusaha, masing-masing capek, masing-masing lelah. Barakallahu fikum. Orang-orang Nasara, semangat mereka dalam beribadah, semangat mereka dalam berkorban. Mereka mencurahkan harta benda mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk agama dan keyakinan mereka. Sama seperti seorang mukmin yang juga berusaha, berupaya untuk melakukan yang terbaik di dunia ini, sehingga mereka tetap lelah, capek. Barakallahu fik. Menanggung semua beban di dalam agama ini dengan sabar dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan lisa'iha radiyah. Barakallahu fik. Mereka capek di dunia dan mereka mendapat keridhaan. Mereka sendiri ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dengan usaha yang mereka lakukan. Usaha dan amal saleh yang mereka lakukan. Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga karena amalan kalian. Barakallahu fikum. Karena amal saleh yang kalian telah lakukan. Bagaimana mereka ini, orang yang memiliki wajah cerah ceria, baik, amalannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi. Baik, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam surga, semakin barakallahu bikum mulia dia. Barakallahu fikum. Di jannatin aliyah, di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyan, engkau tidak pernah mendapati kata-kata yang tak bermanfaat di sana. Barakallahu fikum. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. karena semuanya diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih. Barakallahu fiik, sehingga secara spontan mereka bertasbih dan ucapan-ucapan mereka lah ucapan-ucapan baik. Antara satu dengan yang lainnya mereka tetap bercengkerama. Mereka tetap berbicara antara satu dengan yang lainnya. Pembicaraan yang tidak ada padanya, kata-kata yang barakallahu fiikum mengandung sab, syat, kadib, dada. Semuanya ucapan baik. Illa qilan salaman salama. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Tidak ada dosa dalam ucapan mereka, tidak ada main-main dalam ucapan mereka. Semuanya ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan dan ucapan selamat. Subhanallah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada lagu, tidak ada main-main. Fiha ainun jariyah. Padanya ainun jariyah, mata-mata air yang mengalir. Mata-mata air ini bukan cuma satu mata air, ain. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, an-nakira fi siyaqil itsbat tufidul umum. Nakirah dalam bentuk penetapan akan menjadi umum, bukan cuma satu mata. Mata air di sini, banyak mata-mata air. Masya Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Coba bandingkan dengan orang-orang kafir keadaannya mereka dengan keadaan orang-orang yang beriman. Semua dengan keindahan. Kata-kata yang mereka ucapkan adalah kata-kata yang baik. Sementara penduduk neraka yang ada pada mereka adalah laknat, makian, umpatan, celaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhalat ummatul la'nat ukhtaha." Saring menuding, saring menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dendam kesumat muncul di antara mereka. Rabbana arina alladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami orang-orang yang dulunya menyesatkan kami di dunia, ya Allah. Demikian juga para jin yang menyesatkan kami. Perlihatkan kepada kami, ya Allah, agar supaya kami bisa injak batang-batang leher mereka. Barakallahu fiikum. Kemarahan yang sangat. Kalau ditipu sekali di dunia ini, mungkin orang masih bisa memperbaiki keadaan. Tapi kalau ditipu agamanya dan keyakinannya, kelas, dia akan tertipu terus. Wal'iyadu billah. Kalau Allah SWT tidak rahmati dia sebelum matinya. Yang ada di mereka ini makian, umpatan, celaan. Ketika mereka masuk ke dalam neraka. Sementara orang-orang yang beriman, senantiasa ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang indah. Senang mendengarnya. Barakallahu fiik. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga mata-mata air yang segar untuk diminum. Tidak seperti minuman untuk penghuni neraka. Fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga mereka berada di atas dipan-dipan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipan-dipan ini ketika hendak dipakai, maka dia akan turun mendekat. Dan ketika penduduk surga naik ke atasnya, maka dia pun naik. Subhanallah. Wa akwabun mawdu'ah. Akwab, yakni bejana-bejana, kub, yang dipersiapkan untuk dipakai minum. Wa namariqu masfufa, demikian juga bantal-bantal yang dipersiapkan, yang disusun, yang akan dinikmati ketika kita hendak memanfaatkannya, menikmatinya. Wa zarabiyyu mabthusa, demikian juga permadani terhamparkan dan akan diduduki setiap orang yang hendak duduk. Subhanallah. Kurang apa? Baik. Sementara penduduk neraka, barakallahu fikum, dari bawah mereka neraka, api. Muka belakang mereka api, kiri kanan mereka api. Diliputi oleh api. Sementara penduduk surga semuanya dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Minuman-minuman segar, ucapan yang terdengar, ucapan yang baik-baik. Barakallahu fikum. Mereka mendapatkan dipan, kasur atau ranjang yang sangat indah, barakallahu fikum. Empuk, akwabun mawdu'ah. Demikian juga bejana-bejana yang biasa dipakai untuk minum. Wa namariqu masfufa, bantal-bantal. Wa zarabiyyu mabthusa. Ini penampakan, barakallahu fikum, untuk penghuni surga. Menunjukkan tentang kenyamanan yang sangat untuk mereka. Mereka sangat nyaman, mereka sangat aman. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kepada kita penghabaran tentang dua jenis manusia ini dan tempat mereka di alam akhirat, neraka untuk orang kafirnya dan surga untuk orang mukminnya, Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, menggugah kembali manusia agar supaya mereka berpikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat? Kenapa mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu kami ciptakan? Unta dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala begitu kuatnya. Kokoh tangguh dia. Perjalanan padang pasir yang panas, berkelan tandus, mereka bisa tempuh. Unta ini masyaallah. Baik. Walaupun begitu kuatnya dia, tetap dia mudallalah. Ditundukkan, dia mau diatur, dia mau diperintah oleh selemah-lemah orang sekalipun. Walaupun anak-anak. Yang memerintahkan dia menderum, memerintahkan dia anak berdiri kembali, memerintahkan dia berjalan, memerintahkan dia untuk berhenti. Subhanallah. Dan dia masya Allah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan jauh. Setelah memenuhi kantong, barakallahu fikum, minuman yang ada pada jasadnya. Memang ada penampungan, barakallahu fikum, dalam tubuhnya. Sehingga dia bisa bertahan tidak minum beberapa hari. cukup dengan persediaan minum yang ada di dalam tubuhnya. Masya Allah. Afala yanduruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Kenapa mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba begitu rendah Allah mengatakan, kenapa mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana Allah menciptakan unta yang mereka senantiasa kendarai? Wa ila samai kayfa rufi'at? Kenapa mereka tidak memperhatikan langit yang ditinggalkan oleh Allah SWT yang ada di atas kepala mereka? Baik. Wa ilal jibali kayfa nusibat? Kenapa mereka tidak memperhatikan gunung yang ada di hadapan mereka bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemanfaatannya sungguh sangat banyak dan luar biasa. Barakallahu fik. Gunung. Baik. Banyak sekali kemanfaatannya. Padanya tambang-tambang emas, tambang besi, tambang macam-macam di gunung itu yang ada di hadapan mereka. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Kenapa mereka tidak memperhatikan tanah yang ada di bawah telapak kaki mereka? Bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu melakukan aktivitas apapun di atasnya dengan tenang? Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melakukan semuanya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Maka semestinya semuanya pun harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memerintahkan Rasulnya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berikanlah peringatan wahai Rasul, karena sungguhnya engkaulah yang memberikan peringatan. Baik. Berikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguntit mereka, untuk mengurusi segala sesuatunya sampai-sampai mereka ketika kafir, ketika menentang, itu bukan urusan engkau. Urusan engkau adalah menyampaikan, mengingatkan, menasihati. Ketika mereka berpaling, jangan sedih engkau karena berpalingnya mereka. Lasta 'alaihim bimusaitir. Bukan engkau diperintahkan untuk memaksa mereka beriman. La. Iman itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik. Siapa yang mau diingatkan dan dia pun menerima peringatan, maka tempatnya surga. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling, tidak mau taat dan kafir dengan hatinya. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, maka dialah yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum, sungguhnya kepada kami semua mereka akan dikembalikan tanpa ada kecuali. Semuanya akan dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kafirnya, mukminnya, semuanya. Tsumma inna 'alaina hisabahum, kemudian atas kami perhitungan mereka. Allah yang akan memperhitungkan siapa yang berhak mendapatkan surganya dan siapa pula yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Wala haula wa illa billah. Baik. Ini tentang masalah hari kiamat dan Isra Makkiyah dan Ma'ruf. Ini penanaman akidah, keyakinan tentang sorga dan neraka. Penanaman keyakinan tentang hari kiamat. Sehingga dengan keyakinan ini bahwa kita semuanya akan mati dan semuanya kita akan dibangkitkan dan semuanya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita semakin semangat beramal saleh dan hati-hati jangan sampai kita melakukan kejelekan-kejelekan sehingga dengan nyawa liya billah kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.